Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, masih dalam bab qadaul hajah. Beliau menukilkan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, inna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayustanja bi'adzmin aw rautsin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang beristinja, membersihkan kotorannya dengan menggunakan tulang aw rautsin, ataukah kotoran. Wa qala, dan beliau mengatakan, innahuma la yutahhiran, bahwasanya kedua perkara ini, yaitu tulang demikian pula kotoran, la yutahhiran, tidak bisa mensucikan seseorang dari hadas. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni wa shahahahu, dan beliau pun mensahihkan hadis tersebut. Hadis yang dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah terkait illah, disebutkannya sebab alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menggunakan tulang demikian pula kotoran untuk beristinja, yang tadi kita bacakan, innahuma la yutahhiran, keduanya tidak bisa mensucikan. Diambil dalil oleh sebagian dari kalangan para fuqaha yang menunjukkan bahwasanya ilat atau sebab alasan dilarangnya seseorang beristinja menggunakan tulang belulang demikian pula kotoran adalah disebabkan karena najisnya keduanya, dan sesuatu yang najis itu tidak bisa mengangkat sesuatu yang najis lainnya, sehingga sesuatu yang najis harus dibersihkan dengan sesuatu yang suci dan mensucikan. Sementara di sini Rasul menyebutkan innahuma la yutahhiran, keduanya tidak bisa mensucikan. Namun di sana terdapat beberapa hadis, dari hadis-hadis yang menyebutkan ilat sebab musabab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang beristinja menggunakan keduanya adalah disebabkan karena innahuma, atau disebutkan dalam sebagian lafaz bahwasanya keduanya tersebut adalah termasuk dari ta'amul jin, makanan saudara kita dari bangsa jin, seperti hadis Abu Hurairah. Setelah menyelesaikan hadis ini dikatakan, ma balul adzmi war raus, kenapa kita dilarang untuk beristinja menggunakan kotoran demikian pula tulang belulang. Nabi mengatakan, hiya min ta'amil jin, keduanya termasuk dari makanan-makanan saudara kita dari bangsa jin. Hadis ini menyebutkan ilat sebab musabab dilarangnya seseorang beristinja menggunakan keduanya adalah karena makanan dari bangsa jin. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atani wafdu nasibin, telah datang kepada saya utusan bangsa jin nasibin. Fasa'aluni azzada, mereka meminta kepada saya agar saya memberikan kepada mereka bekal setelah pulangnya mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kampungnya. Fada'utullaha lahum, maka saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Alla yamurru bi rawsatin wala azmin illa wajadu alaihi ta'ama, agar Allah menjadikan tidaklah bangsa-bangsa jin tersebut melewati kotoran-kotoran, demikian pula tulang belulang, melainkan dijumpai pada atau dijumpai di atas keduanya tersebut ada ta'ama, ada makanan mereka. Nah, demikian pula dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain. Sehingga dari adanya kedua riwayat yang tadi disebutkan seakan-akan berbeda terkait ilat sebab kenapa dilarangnya hal tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan terjadinya khilaf di antara para fuqaha terkait permasalahan yang tadi kita sebutkan. Apakah tulang belulang adalah sesuatu yang najis? Demikian pula kotoran yang sudah mengering adalah sesuatu yang najis. Sehingga karena ilat najis inilah seseorang dilarang untuk beristinja dengannya. Terjadi khilaf di antara para fuqaha. Dan khilaf tersebut kembalinya ke masalah sahih dan tidaknya tambahan riwayat hadis dari Abu Hurairah yang tadi disebutkan dalam riwayat Ad-Daruqutni innahuma la yutahhiran, keduanya tidak bisa mensucikan. Sebagian pendapat di antara para fuqaha yang beranggapan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih menghukumi bahwasanya tulang belulang demikian pula kotoran adalah tidak bisa dijadikan oleh seseorang untuk bersuci dari hadas dan tidak sah, dan tidak sah kalau semisal dia membersihkan kotorannya tersebut dengan keduanya, walaupun dengan dibersihkannya kotoran tersebut dengan tulang ataukah dengan kotoran yang tadi kita sebutkan bisa menghilangkan najis dari tubuhnya. Sehingga khilaf tersebut yang pertama terkait masalah khilaf tersebut terkait masalah ilat sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang beristinja menggunakan tulang ataukah kotoran najis atau tidak. Ini khilaf di antara para fuqaha. Kemudian khilaf yang berikutnya adalah apakah hadis yang tadi kita bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijadikan dalil bahwasanya ketika seseorang beristinja menggunakan keduanya berarti istinja yang dia lakukan adalah istinja yang tidak dianggap sebagai istinja yang sah. La yujzi, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang mensucikan. Disebabkan karena Rasul mengatakan innahuma la yutahhiran. Nah, adapun terkait masalah najis dan tidaknya tulang belulang demikian pula kotoran, pendapat yang rajih wallahu a'lamu bishawab dari kedua masalah tersebut padanya ada tafsil, ada perincian. Wa ala kulli hal, kita akan bacakan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah. Beliau secara kesimpulan menyebutkan bahwasanya permasalahan najis dan sesuatu yang bisa mensucikan dari hadas adalah sesuatu yang berbeda, tidak bisa digabungkan antara satu dengan yang lain. Tidak bisa digabungkan antara satu dengan yang lain. Sehingga berdasarkan pendapat yang menyatakan keduanya bukan sesuatu yang najis, maka tetap teranggap bahwasanya pelakunya adalah seorang yang berdosa kepada Allah Azza wa Jal. Pelakunya seorang yang berdosa kepada Allah Azza wa Jal, dan wajib baginya untuk mengulangi istinjaknya tersebut. Wallahu a'lamu bisawab. Naam. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa akwal, pendapat dari kalangan mereka para al-fuqaha terkait masalah kedua yang tadi kita sebutkan. Karena masalah najis dan tidaknya, sah dan tidaknya seseorang beristinja menggunakan tulang dan kotoran adalah kedua masalah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, sebagian pendapat dari kalangan mereka para fuqaha, dan mazhab tersebut adalah mazhab Asy-Syafi'iyah, beranggapan bahwasanya tulang belulang demikian pula kotoran adalah sesuatu yang tidak bisa mensucikan seseorang dari hadas. Walaupun sekali lagi ketika dia beristinja dengannya, kotorannya benar-benar bersih, sebagaimana bersihnya dia ketika menggunakan batu. Ya kan? Kotoran kan bisa dihilangkan dengan apa saja. Nah, mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita sebutkan, innahuma la yutahhiran. Demikian pula riwayat-riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang beristinja menggunakan keduanya, dan riwayat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang kotoran tersebut dan mengatakan bahwasanya itu adalah riksun, sesuatu yang kotor. Riksun sebagian maknanya adalah najis. Dan Rasul memerintahkan agar dibawakan batu yang lain. Sehingga ini diantara dalil yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, demikian pula yang lainnya dari kalangan para fuqaha. Dan sebagian menukilkan ini adalah pendapat kebanyakan diantara ahli ilm, yang menunjukkan bahwasanya keduanya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sehingga ketika dia beristinja dengannya, wajib untuk mengulangi istinjanya karena tidak sah. Dan harus dia ulang dengan menggunakan sesuatu yang suci selain dari keduanya. Ima batu, dia beristijmar dengannya, ataukah menggunakan tisu, dia bisa beristijmar dengannya, ataukah menggunakan sesuatu suci yang lain yang bisa ditemukan, ataukah kalau semisal ada air maka dia bisa membersihkannya dengan menggunakan air tersebut. Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua dari mazhab al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya dari kalangan para fuqaha, yang beranggapan bahwasanya riwayat tambahan yang tadi kita sebutkan, innahuma la yutahhiran, adalah riwayat yang sahih, yang dhaif, riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga kalau semisal riwayatnya tersebut lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka tidak bisa untuk difahami bahwasanya tulang belulang demikian pula kotoran tidak bisa menghilangkan hadas. Kata mazhab Al-Hanafiyah, demikian pula sebagian di antara para al-fuqaha. Sehingga kalau semisal seseorang membutuhkan untuk beristismar dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun selain dari tulang, demikian pula kotoran, maka boleh baginya untuk beristismar dengannya dan teranggap sah. Karena riwayat la yutahhiran adalah riwayat yang lemah. Naam. Dari mazhab Al-Hanafiyah mengatakan wa yujzi'u idza qasada takhfifan najasah. Dari mazhab Al-Hanafiyah beranggapan bahwasanya seseorang beristijmar, membersihkan kotoran dengan menggunakan tulang dan kotoran, ini teranggap sah. Idza qasada takhfifan najasa atau idza qusida takhfifun najasa, apabila diniatkan oleh pelakunya dia menggunakan keduanya adalah dalam rangka untuk meringankan najisnya, agar najis yang ada di dalam badannya tersebut bisa hilang atau bisa meringankan. Sementara tidak ada perkara yang lain yang bisa dia temui, maka dari mazhab tersebut membolehkan dan menganggap itu sebagai sesuatu yang sah. Karena kita kembali mengulangi dhaifnya riwayat hadis, innahuma la yutahiran. Nama yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat kebanyakan di antara ahlul ilm. Pendapat di antara kebanyakan ahlul ilm yang menggabungkan seluruh riwayat tersebut. Riwayat la yutahiran dan riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam membuang kotoran dan memerintahkan untuk mendatangkan batu sebagai pengganti dari kotoran tersebut, dan riwayat disebutkannya bahwasanya itu adalah ta'amul jin, makanan saudara-saudara kita dari bangsa jin, sebagai dalil bahwasanya dilarangnya seseorang beristijmar menggunakan tulang dan kotoran adalah sebagai dalil tidak sahnya seseorang beristijmar menggunakan keduanya. Jadi kalau ada tulang, antum buang tulangnya. Kalau ada kotoran, antum buang kotorannya. Cari apa saja yang antum dapatkan untuk antum bersihkan kotoran antum dengannya. Jangan menggunakan tulang, jangan menggunakan kotoran. Kalau sudah terlanjur, maka harus diulangi karena tidak sah. Berdasarkan pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Dan ini adalah mazhab dari Asy-Syafi'iyah Al-Hanabilah. Demikian pula pendapat yang dirujukkan oleh kebanyakan di antara ahlul ilm seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan para ulama sebelum beliau, Al-Imam Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya dari kalangan para fuqaha, yang menunjukkan bahwasanya tidak sah seseorang beristijmar menggunakan tulang, demikian pula kotoran. Berkata Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah bila menyebutkan la yajuzul istijmaru birrawsi walal idham wala yujzi fi qawli aktsari ahli al-ilm, dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau menyebutkan bahwasanya tidak boleh seseorang beristijmar menggunakan kotoran, menggunakan tulang, wala yujzi, dan yang demikian tidak sah. Dan yang demikian tidak sah. Tulang apa saja ya, baik itu tulang binatang yang halal, apalagi tulang binatang yang najis. Kotoran apa saja, baik itu kotoran dari binatang yang halal, apalagi binatang yang najis. Tidak boleh seseorang beristijmar menggunakan keduanya. Wala yujzi, kata Imam Ibnu Qudamah, dan tidak sah istijmarnya. Tidak sah istinjanya. Menunjukkan walaupun bersih, ya kan, walaupun bersih bisa dia bersihkan, semuanya melekat pada tulang tersebut atau kotoran tersebut dan antum bisa bersihkan, namun tidak teranggap sah berdasarkan pendapat kebanyakan di antara ahlul ilm. Nah, demikian pula Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla, beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang beristijmar, beristinja menggunakan tulang, demikian pula bebatuan, dia teranggap bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan dua kemaksiatan. Dia teranggap bermaksiat kepada Allah dengan dua kemaksiatan. Kemaksiatan yang pertama adalah khilafu nasil khobar, ia menyelisihi nas khobar yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul perintahkan seorang jangan beristijmar, beristinja menggunakan kotoran dan tulang, sekalinya dia menggunakan keduanya. Berarti dengan dia melakukannya dia bermaksiat terhadap perintah dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemaksiatan yang kedua, wathani taqdhiruhu zada man nuhiyat an taqdiri an taqdhiri zadihi. Ia hakikatnya mengganggu zat, yakni apa namanya itu, bekal yang dilarang seseorang untuk mengganggu perbekalannya. Karena disebutkan bahwasanya itu adalah bekal makanan untuk saudara kita dari bangsa jin, sehingga dia bermaksiat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti saudaranya dari bangsa jin. Nah, sehingga dia bermaksiat kepada Allah dengan kedua hal tersebut. Wal ma'siyatu la tujzi badala ta'ah. Dan kemaksiatan tentu tidak sah untuk mengganti adanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Istinja adalah ketaatan, ibadah. Kalau ibadah dilakukan dengan kemaksiatan maka tidak sah, kata Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah. Dan ini wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang rajih. Nah. Dan walhamdulillah di sekitar kita banyak kita bisa memanfaatkan sesuatu yang suci. Nah, sesuatu yang apa? Yang suci, bisa dengan batu, bisa bahkan dengan kain, asal bisa menyerap dan menghilangkan kotoran tersebut. Jangan menggunakan perkara-perkara yang datang nasnya berisikan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, طيب sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul. Istanzihu itu dari kata nadhafah yang artinya adalah bersihkanlah kencing-kencing kalian. Nah, fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena tidak bersihnya seseorang dari air kencingnya. Naam, rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Walil Hakim, dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim disebutkan dengan lafaz aktsaru azabil qabri minal bauli, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa huwa sahihul isnad. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena faktor kencing. Ketika tidak bersih kencing maka menyebabkan akhirnya najis menempel di pakaiannya dan di badannya sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan termasuk dari syarat seseorang melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla seperti sholat yang disyaratkan padanya taharah adalah harus bersihnya seseorang dari tiga hal. Yang pertama, dari tempat yang hendak dia pakai untuk melakukan ibadah sholat harus bersih dari najis. Jangan dia sholat di tempat-tempat yang ada najisnya. Kedua, pakaiannya. Pakaiannya juga harus bersih dari kotoran tersebut. Yang ketiga adalah badannya, dengan dia bersihkan dari najis. Sehingga disyariatkannya adanya at-taharah ketika seorang menyelesaikan qadha'ul hajah ataukah masuk dalam bahu al-istijmar. wallahu alam. Dan asal hadis yang tadi kita bacakan dari Abu Hurairah terdapat pula di dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan dalam lafaz keduanya. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati dua kubur. Kemudian Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban, keduanya adalah keduanya sedang merasakan azab di alam barzakhnya, di alam barzakhnya. Kemudian Rasul menyebutkan bahwasanya salah seorang dari keduanya, beliau menyebutkan dengan lafaz li'annahu kana la yastanzihu minal baul. Salah satu dari keduanya adalah seorang yang tidak bersih ketika kencingnya. Pada sebagian lafaz disebutkan dengan kata la yastatiru min baulihi. Dia tidak menutup dirinya dari kencingnya. Dia tidak menutup dirinya dari kencingnya sehingga kencingnya tersebut nyiprat ke tubuhnya, nyiprat ke pakaiannya. La yastatir, yakni menjadikan antara dirinya dengan kencing tersebut adanya sater, adanya penghalang. Tujuannya adalah agar dia berhati-hati darinya, jangan sampai kencing itu mengenai dirinya. Nah, maknanya sama. Dan pada sebagian lafaz disebutkan dengan kalimat la yastabri. Pada sebagian lafaz disebutkan dengan kata la yatawaqahu. Dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Dan semua lafaz-lafaz ini terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang keseluruhan dari lafaz tersebut memberikan faedah kepada kita haramnya seseorang menyentuhkan kencingnya ke badan, demikian pula pakaiannya, dan dilarangnya seseorang untuk bermudah-mudahan dalam perkara tersebut. Nah, sehingga hendaklah riwayat yang seperti ini dijadikan sebagai ibrah, pelajaran bersama untuk kita, agar ketika kita mengeluarkan air kencing tersebut untuk benar-benar perhatian, jangan sampai nantinya ada di antara air kencing tersebut yang mengenai celananya atau nyiprat ke tubuhnya. Nah, pada sebagian riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu lakabir. Keduanya tersebut tidaklah diazab dengan sesuatu yang besar. Kemudian terhenti dan Rasul mengulangi dan Rasul mengucapkan lafaz kalimat in bala innahu lakabir. Bahkan benar itu adalah sesuatu yang besar. Bahkan benar itu adalah sesuatu yang besar. Pada penggalan kalimat ini, wa ma yu'adzabani fi kabir, belum mengatakan bala innahu lakabir, menjadikan adanya khilaf di antara para fuqaha apakah yang demikian termasuk dari dosa besar atau dosa kecil. Ketika seorang dia kencing namun enggak bersih, ya kan? Kencing namun enggak bersih. Subhanallah. Kita melihat banyak, tak sedikit, bahkan di antara kaum muslimin yang ketika ia membuang air kencingnya tidak perhatian dengan apa yang kita dengarkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengakibatkan akhirnya air kencing tersebut mengenai celananya. Bahkan air kencing tersebut mengenai badannya, tidak dia bersihkan, tidak dia ganti celananya dengan sesuatu, dengan celana yang lainnya yang suci, sehingga dikhawatirkan akan terkena terhadap dirinya ancaman hadis yang tadi kita sebutkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, tadi disebutkan khilaf di antara para fuqaha apakah yang demikian termasuk dari dosa besar atau dosa kecil? Sebagian pendapat di antara mereka para ulama mengatakan itu adalah dosa besar. Karena Rasul mengatakan, "Wa may yu'adzabani fi kabir, bala innahu lakabir." Sesungguhnya keduanya tersebut tidaklah diazab dengan sesuatu yang besar. Kemudian Rasul meralatnya dan mengatakan, "Bala innahu lakabir." Karena datang Malaikat Jibril alaihi salat wassalam yang mewahyukan kepada beliau mengatakan itu adalah perkara yang besar, dosa besar di sisi Allah azza wa jalla, bala innahu lakabir. Sehingga Rasul meralatnya dan mengatakan innahu lakabir, sehingga teranggap sebagai dosa dari dosa-dosa besar. Namun sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha menggabungkan kedua lafaz tersebut, wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu lakabir. Sisi penggabungannya adalah perbuatan seseorang dia membersihkan dirinya dari kencing, atau dia berupaya untuk mengupayakan agar kencingnya tersebut tidak mengenai pakaiannya, demikian pula tidak mengenai badannya, adalah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang berat. Yang tujuannya adalah untuk mensucikan dirinya dari hadas tersebut. Mudah dilakukan, ya kan? Mudah dilakukan. Nah, bisa jadi mungkin dia kayak apa caranya agar kencing tersebut benar-benar jatuh ke bawah atau ke satu tempat dalam keadaan tidak mengenai celananya. Nah, afan Ustaz, terkadang kencing kita itu nyipratnya kayak air mancur. Nah, ada yang ke kanan, ada yang kiri, ada yang ke bawah, ya kan? Ada yang ke bawah. Nah, maka pentingnya seseorang bijak untuk melakukan sesuatu yang kira-kira bagaimana caranya agar kencing tersebut tidak mengenai celananya. Mungkin dia lepas semuanya, ya kan, dia kencing. Ataukah dia perhatian dengan posisinya. Nah, perhatian dengan posisinya. Dia menggunakan posisi yang kira-kira walaupun ada celananya, air kecil tersebut itu tidak terkenai pakaian celananya, demikian pula badannya. Insya Allah bisa difahami karena masing-masing kita udah sering, ya kan, melakukan hal tersebut. Nah, adapun lafaz hadis kata sebagian di antara para fuqaha ulama tersebut yang menyebutkan bahwasanya Rasul mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir sebagai dalil bahwasanya itu adalah bukan sesuatu yang besar, mudah dilakukan. Namun Rasul mengatakan bala innahu lakabir, artinya itu walaupun sesuatu yang remeh, yang ringan, namun dosanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan disepelekan. Walaupun ringan di mata kita, namun berat dan besar di sisi Allah. Bahkan mengakibatkan itu sebagai sebab seseorang mendapatkan azab di alam barzakh. Nah, riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama, para fuqaha, bahwasanya dalam babul istinja, terkhusus ketika seseorang membuang air kencingnya, adalah disyaratkan baginya untuk benar-benar dia perhatian dalam bab yang tadi kita terangkan. Dan yang demikian bukan sesuatu yang memberatkan, sehingga keluar daripadanya keumuman yang disfirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kita di saat kita menjalankan agama ini ada sesuatu yang memberatkan. Dalam perkara apa saja ketika seorang berat, maka syariat Islam datang memberikan rukhsah bagi seseorang agar bagaimana caranya dia mendapatkan kemudahan ketika mengerjakannya. Seperti seorang yang sakit, datang bulan Ramadan dia bisa mengkodoknya. Seorang yang safar karena kesibukannya bisa dia mengkosornya, dan yang lain dan yang lain. Namun dalam bab at-taharah, ketika seseorang membuang air kencingnya, disyaratkan dan diwajibkan untuk benar-benar perhatian dalam bab an-nadhafah, kebersihan dirinya dari air kencingnya tersebut. Karena itulah disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-70, ayat yang ke-47. Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan pada diri kalian adanya rasa berat untuk melakukannya. Dan ayat tersebut dalam konteks toharah, membersihkan hadas. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah agar itu bisa mensucikan diri-diri kalian. Sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil ketika seseorang perhatian dalam babu toharah bukan termasuk perkara yang berat untuk dikerjakan, mudah ya kan, ringan untuk dia melakukannya. Kalau semisal kekhawatirannya banyak, apa susahnya ya kan, tinggal dia melorotkan semua celananya, afan-afan saja dia gantung, tinggal dia jongkok, dia kencing, sesuatu yang mudah ya kan, bukan sesuatu yang berat. Nah, sehingga ya demikian butuh untuk diperhatikan. Dan pendapat yang kedua ini, wallahu a'lamu bishawab, adalah pendapat yang rajih karena menggabungkan kedua dalil yang tadi kita sebutkan. Innahu wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu lakabir. Disebutkannya lafaz hadis pada riwayat yang pertama, minal bauli, naam, fa inna amata azabil qabri minhu. Atau dalam riwayat al-imamul hakim, minal baul, dari air kencing, dijadikan dalil oleh sebagian pendapat di antara para fuqaha bahwasanya makna kencing di dalam lafaz hadis ini bermakna al-umum, kencing apa saja ya kan, kencing apa saja, baik kencing manusia, kencing binatang, dan yang lainnya. Namun yang rajih, wallahu a'lamu bishawab, kalimat kencing tersebut kembali kepada pelakunya. Ketika dia beristinja, dia mengeluarkan air kencingnya, maka Rasul perintahkan agar dia benar-benar membersihkan dirinya dari kencingnya tersebut. Disebutkan dengan lafaz yang tadi kita sebutkan, la yastathiru minal baul. Dia tidak menutupi dirinya dari kencingnya. La yastathiru min baulihi. Ya kan, di sebagian lafaz disebutkan dia tidak menutupi dirinya dari kencingnya. Kata baul tersebut didomirkan ke dirinya pelakunya, baulihi. Ini adalah pendapat yang rajih yang mengkhususkan bahwasanya air kencing yang dimaksud adalah air kencing manusia, air kencing dirinya yang mengeluarkan air kencing tersebut, bukan yang dimaksud air kencing seluruh lafaz yang terkena padanya, air kencing baik binatang, manusia, ataukah yang semisalnya. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah. Faedah yang pertama adalah terkait masalah yasirul baul, kencing yang ringan, kencing yang ringan. Terkadang orang kencing itu kan ada kencing yang besar keluar gitu, tapi ada yang ringan kencingnya, ya kan, kecil-kecil ya keluar. Nah, air kencing yang ringan seperti ini adalah air kencing yang la yu'fa, tidak dimaafkan, an yasiril baul, dari air kencing yang ringan tersebut. Artinya wajib pula bagi seseorang untuk benar-benar menjaga dirinya agar bagaimana caranya air kencing tersebut tidak melekat pada badannya, sehingga dia harus membersihkan air kencing tersebut. Namun perkara yang ditanbih, diperingatkan oleh mereka para ulama, adalah dilarangnya seseorang dia terbawa al-waswasah, adanya perasaan was-was. Apakah air kencingnya ini masih ada kah atau tidak? Nah, jangan-jangan masih ada. Kalau berdiri tiba-tiba keluar air kencingnya. Nah, kalau semisal dia hendak memakai celana, mau keluar ke WC, duduk, terkadang keluar air kencingnya. Nah, maka akhirnya mengakibatkan dengan perasaan was-was tersebut seorang melakukan perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sebelum apa namanya keluar dari kamar mandi dia loncat-loncat dulu agar air kencing yang apa ada di bagian dalam kemaluannya bisa keluar katanya. Ada yang melakukan dengan cara mengurutnya, menggerak-gerakannya. Bagaimana caranya agar betul-betul diperes, enggak tersisa gitu loh. Jadi ketika seorang mengenakan celananya keluar dari WC-nya enggak ada yang keluar walaupun sesuatu yang sedikit. Ini perkara yang dilarang dan termasuk dalam bab at-takalluf. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah perbuatan yang bid'ah yang diada-adakan karena diniatkan padanya at-taharah yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, kalau semisal air kencing tersebut mengenai kaki, kalau Afan Ustaz Ana mau tanya, kalau misalnya kita kencing, air kencing tersebut mengenai kaki atau anggota tubuh yang lain, akan tapi setelah itu dibilas menggunakan air, apakah keadaan ini terkena ancaman hadis? Ya jawabannya tidak. Nah, karena sudah antum bersihkan dengan apa? Dengan menggunakan air. Nah, dengan menggunakan air sudah bersih insyaallah taala. Yang terkena pada hadis tersebut adalah ketika air kencing itu keluar ataukah menempel di badan ataukah pakaian kita, kita masih mengenakannya kalau itu pakaian dan kita gunakan untuk sholat, atau di badan terus demikian tidak kita bersihkan sampai kita melakukan perkara-perkara sholat ibadah yang diwajibkan padanya thaharah, maka kita teranggap lalai abai dalam bab tersebut dan terkena ancaman hadis. Wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu lakabir. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ini bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wa lafu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.